adalah makna secara bahasa. Islam secara bahasa artinya tunduk, ketundukan. Kalau kita tunduk dengan mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka itu dinamakan dengan Islam secara bahasa. Dan terkadang Islam atau kalimat Islam dimaknai dengan istilah syariat, yaitu bukan arti secara bahasa tapi arti secara penggunaan syariat. Kalau arti secara syariat, Islam itu bagian dari keimanan. Berarti di sini kalimat Islam itu kata ulama, Islam itu nanti terbagi menjadi dua. Kalimat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat Islam secara bahasa, artinya ketunduhan dan kepatuhan. Itu namanya Islam secara bahasa. Kemudian kedua, Islam secara syariat. Islam secara penggunaan istilah syariat. Kalau Islam secara penggunaan syariat, maka itu termasuk bagian dari keimanan. Maka terkadang orang muslim itu mukmin. Terkadang ada orang muslim dia itu mukmin. Yaitu kalau Islamnya itu sesuai dengan hakikat syariat. Terkadang ada orang muslim tapi dia tidak mukmin. Jika Islam dia sesuai dengan arti bahasa. Jadi kalimat Islam itu nanti bisa dibawa kepada arti bahasa, bisa juga dibawa kepada arti istilah agama. Kalau dibawa kepada bahasa, maka semua bentuk ketunduan, maka dia itu muslim. Tunduk, yaitu dia tunduk untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu muslim. Walaupun dia membaca la ilaha illallah bukan karena cinta akhirat, bukan karena tunduk patuh sama Allah Ta'ala, tetapi mungkin dia mengatakan la ilaha illallah karena takut mati. Kalau tidak mengatakan la ilaha illallah, dibunuh sama kaum muslimin. Akhirnya dia mengatakan kalimat itu. Orang seperti ini dia dinamakan muslim, tapi dia bukan mukmin. Muslim secara bahasa dinamakan dengan hakikat lughawiyah, hakikat secara bahasa, dan tidak dinamakan mukmin karena dia belum masuk iman dalam hati mereka. Sehingga kalimat Islam itu terkadang penggunaannya itu banyak. Maka kita katakan orang munafik dia muslim. Orang munafik itu adalah orang muslim secara bahasa atau dinamakan dengan hakikat lughawiyah. Secara hakikat bahasa orang munafik itu muslim. Tetapi orang munafik dia tidak mukmin atau tidak muslim yang hakiki. Tidak muslim yang hakiki, karena Islam secara hakiki itu artinya adalah bagian dari keimanan. Sehingga maksudnya di sini tidak setiap orang muslim mukmin. Tidak setiap orang muslim mukmin, karena orang masuk Islam motifnya bermacam-macam. Ada yang masuk Islam karena motifnya memang dia itu ingin masuk surga, meyakini kebenaran Islam, maka dia muslim dan mukmin. Atau kita katakan muslim secara hakikat. Ada juga orang yang masuk Islam karena takut pedang atau karena motif-motif yang lain, bukan karena cinta kepada agama Islam. Maka dia muslim secara bahasa, tetapi dia muslim secara bahasa, tapi dia bukan muslim secara hakikatnya. Maka itu beliau mengatakan bab idza lam yakun al-islamu 'ala al-haqiqah. Bab bagaimana kalau Islam seseorang tidak sesuai dengan hakikatnya? Hakikatnya itu Islam secara syariat, yaitu Islam tapi dia enggak masuk ke tingkatan iman. Wa kana 'ala al-islami awil khaufi min al-qatl. Tetapi Islam dia itu dibangun di atas ketundukan. Tunduk atau takut dari mati. Misalkan sebuah negara kafir diserang sama kaum muslimin, akhirnya ada orang kafir yang dia takut mati, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia muslim, dengan ucapan dia dia itu menjadi orang muslim, tapi Islam dia tidak sesuai dengan hakikat. Kenapa? Karena tidak masuk sampai ke hati. Bagaimana orang seperti ini tetap dinamakan muslim tetapi belum masuk ke tingkatan mukmin. Nah itu dulu pernah kita sebutkan bahwa perbedaan antara Islam dan iman, setiap mukmin pasti muslim, karena untuk masuk ke keimanan itu harus melalui keislaman. Tetapi tidak setiap orang muslim mukmin. Tidak setiap orang muslim mukmin, karena banyak orang muslim tetapi hatinya enggak beriman. Maka tidak setiap orang muslim itu mukmin, tapi setiap orang mukmin pasti dia itu muslim. Kemudian saya itu beliau mengatakan liqouli ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui pedalaman mereka mengatakan kami telah beriman. Qul lan tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan dengan lisan kalian kami masuk Islam, kami telah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati kalian. Fa idza kana 'alal haqiqati fa huwa 'ala qawlihi jalla dzikruhu. Jika kata Imam Bukhari, jika Islam orang-orang Badui ini sesuai dengan hakikatnya, yaitu memang dia itu Islam secara hakiki, maka dia itu seperti yang Allah telah firmankan, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maksudnya di sini ada kalimat Islam, ada dua ayat yang seakan-akan berbeda. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala yaitu menjuluki bahwa orang-orang Badui mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Tetapi kalau dalam ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan agama yang diterima Allah itu hanya agama Islam. Maka di sini maksudnya itu apa? Orang Badui mereka masuk Islam tapi mereka enggak mukmin. Bahkan mereka enggak diakui keimanan mereka sama Allah Ta'ala, padahal mereka sudah muslim. Dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala mengatakan agama yang Allah terima itu Islam. Berarti kalau yang diterima Islam, berarti orang Badui sudah diterima. Tapi kenapa kok orang Badui enggak diterima sama Allah Ta'ala? Mereka dinamakan muslim tapi belum mukmin. Padahal kita mendapatkan ayat yang lain bahwa agama yang diterima oleh Allah itu agama Islam, bukan agama iman, tetapi agama Islam. Maka maka kita katakan tadi seperti jawaban Imam Bukhari bahwa Islam itu memiliki dua makna. Islam sesuai dengan penggunaan Al-Quran itu memiliki dua makna. Terkadang kalimat Islam yang dimaksudkan adalah segi bahasa, yaitu untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda untuk masuk Islam, maka dia berarti muslim secara hakikat bahasa. Atau terkadang Islam itu dimaknai adalah makna syariat, yaitu Islam yang dibangun di atas keimanan dalam hatinya. Ini yang dinamakan dengan Islam sesuai dengan hakikat. Islam yang benar, nah kita katakan Islam yang benar itu adalah Islam yang dibangun di atas keimanan. Dan itu sering dalam Al-Quran itu seperti itu. Maka itu sebuah istilah. Harus kita pahami ini, istilah ini dimaknai secara bahasa atau dimaknai secara istilah syariat, itu pahami kita penting. Contohnya misalkan lafaz sholat. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Sedangkan secara syariat, istilah syariat, kita pahamlah sebuah ibadah dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan di dalamnya ada ucapan perbuatan dan ada niat untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya sholat. Seperti kita sholatlah dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya Islam sholat secara istilah syariat. Tapi kalau Islam sholat secara istilah bahasa, itu artinya doa. Maka semua yang berdoa berarti dia sudah sholat secara bahasa. Terkadang di dalam Al-Quran, lafaz sholat itu artinya istilah bahasa, yaitu diartikan dengan doa. Terkadang lafaz sholat di dalam Al-Quran dipakai untuk istilah syariat, yaitu gerakan ibadah dari takbiratul ihram sampai salam. Contohnya misalkan kalau Allah telah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Kalimat sholat ini bukan hanya doa, karena di sini disuruh kita menegakkan. Kalimat sholat berarti sholat itu adalah sebuah ibadah syariat, di mana ibadah itu dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat secara istilah syariat. Tapi kita mendapatkan ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan zakat yang diambil dari hartanya orang-orang yang beriman. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Muhammad, ambil dari harta kaum muslimin sebuah zakat untuk membersihkan jiwa mereka dan harta mereka. Wa shalli 'alaihim, dan salatlah kamu kepada mereka. Inna sholataka sakanun lakum, sesungguhnya sholat kamu sebagai bentuk ketenangan bagi mereka. Sholat ini apa ini? Kalimat sholat di sini apa? Sholat kamu wahai Muhammad sebagai bentuk ketenangan bagi mereka. Inna sholataka sakanun lakum, sesungguhnya sholat kamu akan membuat mereka tenang. Orang-orang yang beriman itu ketika membayar zakat disolati sama Rasulullah, maka mereka itu nanti akan tenang. Ini sholat apa ini? Maka kita tanya, ini sholat secara istilah bahasa, bukan sholat secara istilah syariat, yaitu ada orang bayar zakat Rasulullah Allahu Akbar, kemudian setelah itu sampai salat. Ya, yang dimaksud dengan sholat di sini adalah doa, yaitu sholat secara istilah bahasa. Demikian juga kalimat Islam. Islam itu terkadang dipakai untuk istilah bahasa. Istilah bahasa, misalkan tadi qolatil a'rab, orang-orang Badui mengatakan kami beriman. Maka Allah Ta'ala mengatakan, jangan katakan beriman, karena iman belum masuk di hati kalian. Tetapi katakan kami itu muslim. Apa yang dimaksud dengan muslim ini? Muslim secara bahasa. Orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Itu dinamakan dengan Islam secara bahasa. Tetapi ketika kita membaca ayat yang lain, inna dina innallahil islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Islam di sini bukan Islam secara bahasa. Kalau ini Islam cuma sekedar membaca la ilaha illallah, enggak mungkin. Karena Allah akan terima nanti di sisinya, yaitu di sisi hari kiamat. Tidak mungkin cuma dengan sekedar la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, orang itu diterima. Konsekuensinya apa? Berarti orang munafik juga diterima. Padahal Allah telah mengatakan dalam Al-Quran jelas, orang munafik fi dzarqil asfali minan nar, di keraknya neraka jahanam orang-orang munafik. Berarti Islam di sini yang kedua ini bukan Islam yang pertama, yaitu Islam yang pertama yaitu Islamnya orang Badui, Bukan. Karena yang kedua itu adalah Islam yang diterima oleh Allah di hari kiamat, yaitu Islam yang sempurna. Islam sesuai dengan syariat, yaitu istilah syariat, yaitu Islam yang dibangun di atas keimanan dalam hati. Itu namanya Islam secara istilah syariat. Sehingga terkadang ada orang yang dia itu muslim, tetapi tidak bisa kita juluki orang itu sebagai mukmin. Orang itu muslim, tapi dia tidak bisa kita juluki sebagai orang mukmin. Kenapa? Karena terkadang iman belum masuk dalam hati mereka. Tapi muslim enggak? Muslim. Tapi ada juga orang yang kita juluki dengan orang muslim, tetapi dia itu muslim sejati, yaitu muslim yang dia itu dibangun Islamnya di atas iman, bahkan mungkin sampai tingkatan dinamakan dengan tingkatan ihsan, tetap dinamakan juga dia itu dengan orang muslim. Nah, itu nama muslim itu nama terbaik jika dibangun di atas keimanan dan keihsanan. Maka itu Allah telah berfirman, huwallazi sammakumul muslimina min qablu. Dialah Allah yang telah menamakan kalian dengan nama Islam. Sehingga nama Islam itu nama terbaik. Islam itu nama terbaik. Tapi nama Islam itu banyak sekali. Islamnya siapa? Islamnya munafik, munafik juga Islam. Atau Islamnya orang-orang mukmin, namanya muslim juga. Atau muslimnya orang-orang muslim, dia juga namanya muslim juga. Jadi muslim itu banyak. Seperti Ahlussunnah, lafaz Ahlussunnah kan banyak sekali. Ahlussunnahnya ini, Ahlussunnah tingkatan seperti ini, tingkatannya macam-macam. Demikian juga Islam juga seperti itu. Kita masuk hadis yang beliau bawakan di bab ini, hadis nomor 27. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau berkata, haddatsana Abul Yaman, telah mengabarkan kepada kami Abul Yaman, beliau berkata, akhbaruna Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib an-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri. Beliau berkata, kata Imam Az-Zuhri berkata, akhbaruna Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad an Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahatan wa sa'dun jalisun. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi ghanimah perang. Beliau sedang membagi ghanimah. Setelah itu Rasulullah memberikan harta ghanimah kepada rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 9. Itu namanya rahat, yaitu beberapa orang. Rasulullah memberikan harta ghanimah kepada beberapa orang, yaitu beberapa orang itu maksudnya jumlah antara 3 sampai 9. Wa sa'dun jalisun, dan Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sedang duduk. Beliau sedang duduk, ya, melihat Rasulullah sedang membagi ghanimah. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Tiba-tiba Rasulullah itu beliau meninggalkan salah seorang sahabat mulia, yaitu Rasulullah itu tidak memberikan harta ghanimah kepada salah seorang sahabat yang mulia. Huwa a'jabuhum ilayya, padahal sahabat ini adalah orang yang paling menakjubkan bagi Sa'ad, yaitu orang yang paling hebat dari orang-orang yang diberikan harta ghanimah, yang paling bagus versinya Sa'ad bin Abi Waqqas di orang itu, tapi malah Rasulullah tidak memberikan. Fakultu, maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan, wahai Rasulullah, ada apa anda dengan si fulan, yaitu yang tidak kau berikan harta ini, ada masalah apa ya Rasulullah? Fawallahi inni la'arahu mu'minan. Ya Rasulullah, demi Allah saya melihat dia itu orang mukmin. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, au musliman, atau mungkin dia orang muslim di saat, atau mungkin dia itu orang muslim di saat. Fasakata qalilan, artinya setelah itu Mu'ad diam. Setelah berlalu lagi orang-orang itu, Rasulullah ngasih lagi kepada beberapa orang lagi. Setelah itu orang itu tidak dikasih lagi sama Rasulullah. Thumma ghalabani ma'a'lamu minhu fa'utu ila maqalatihi. Akhirnya saya ngomong lagi sama Rasulullah sesuai dengan ghalabadzan, yaitu prasangka saya terbesar tentang orang itu. Orang itu orang baik. Akhirnya saya mau ngulangi lagi ucapan saya. Fakultu, malaka an fulan ya Rasulullah, ada apa engkau dengan si fulan ya Rasulullah? Yaitu engkau ada masalah apa? Kenapa kau enggak diberikan si fulan itu? Fawallahi inni la'arahu mu'minan. Demi Allah ya Rasulullah, saya melihat dia itu orang mukmin. Faqala, maka Rasulullah ulangi juga, al-musliman, atau dia orang muslim ya saat. Ya, itu maksudnya apa? Dia bukan orang mukmin wesat, mungkin dia orang muslim. Fa ma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalatihi. Akhirnya saya ulang lagi sesuai dengan prasangka saya. Yaitu saya kata, ya Rasulullah, dia itu kan orang mukmin, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, aku dia orang muslim ya Sa'ad. Diulangi lagi juga sama Rasulullah. Fa ma qala, setelah itu Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inni la'u'tiyar rajula, sesungguhnya saya memberikan harta ghanimah kepada seseorang, wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu, dan ada orang yang tidak saya berikan, padahal yang tidak saya berikan harta dia lebih saya cintai daripada yang saya berikan. Khasyata ayyakubahullahu binnar, karena saya takut orang-orang yang saya cintai ini kalau saya berikan harta malah nanti Allah akan menjerumuskan orang itu ke neraka jahanam. Warwahu Yunus wa Saleh wa Ma'mar wa Ibnu Akhi Az-Zuhri Al-Zuhri. Dan hadis ini, kalau tadi disebutkan itu Imam Zuhri, yang meriwayatkan dari Imam Az-Zuhri namanya Syu'aib. Kata Imam Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Yunus dan Saleh dan Ma'mar dan anak Imam Az-Zuhri dari Imam Zuhri. Jadi Imam Zuhri yang mengambil ilmu dari beliau banyak. Dan itulah kita sebutkan dulu, sering saya sebutkan, Imam Zuhri itu kayak madar, yaitu kayak pusaran ilmu hadis. Sehingga ilmu hadis yang sampai nanti ke sahabat tabi'in, ke sahabat sampai ke Rasulullah, itu hampir semua muaranya sampai ke Imam Zuhri. Itu muaranya, karena beliau mengumpulkan semua riwayat. Itu adalah Imam Zuhri. Maka yang meriwayatkan dari Imam Zuhri bukan hanya Syu'aib saja hadis ini, tapi juga dari Yunus, dari Saleh, dari Ma'mar, dan dari anaknya Imam Zuhri sendiri. Dan semuanya riwayat itu dikumpulkan semuanya sama Imam Bukhari. Imam Bukhari punya semua riwayat jalan-jalan itu, semuanya punya. Intinya kalau kita perhatikan di sini, yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari, maksudkan itu kenapa Imam Bukhari itu beliau memasukkan hadis ini di dalam bab tentang masalah Islam. Islam itu ada yang sejati, yang maksudnya adalah mukmin. Ada juga Islam itu yang tidak sejati. Kalau yang tidak sejati, yaitu maksudnya orang yang muslim secara zahir atau Islam secara bahasa, tetapi tidak masuk sampai ke hatinya. Di sini kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW beliau membagi ghanimah. Rasulullah membagi ghanimah, dan pembagian ghanimah, rampasan perang itu hanya penguasa. Itu hanya penguasa, sehingga nanti penguasa yang akan membagi. Tetapi beda nanti pembagian ghanimah itu nanti ada dua. Pembagian ghanimah itu nanti ada dua. Yang pertama, prajurit yang mereka ikut berangkat berperang. Maka itu patokannya ada. Kalau itu patokannya ada, yaitu sekian, sekian, sekian, sekian, itu ada. Orang yang berjihad dengan memakai kuda, maka dia nanti dapat ghanimahnya sekian. Itu semuanya ada patokannya itu. Yang kedua, orang-orang yang dia akan mendapatkan ghanimah tanpa berperang. Itu nanti termasuk juga dinamakan dengan jadi ada namanya faid. Jadi istilahnya itu ada namanya faid, ada juga namanya ghanimah. Kalau ghanimah, sebenarnya ghanimah itu adalah harta yang didapatkan oleh orang-orang yang berjihad. Itu namanya ghanimah. Yaitu mendapatkan harta itu dengan susah payah dalam berjihad, itu namanya ghanimah. Sedangkan harta yang didapatkan tanpa berjihad itu namanya faid. Jadi ada dua istilah di sini, ada namanya ghanimah, ada namanya faid. Jadi kalau faid itu tanpa berperang, seperti misalkan orang-orang kafir melarikan diri, meninggalkan harta tanpa berperang, itu namanya faid. Demikian juga misalkan harta ghanimah tersisa banyak dibawa ke negeri Islam, ada sisa dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang tidak berangkat berperang, itu namanya faid juga. Jadi Rasulullah itu membagi ghanimah, dan terkadang Rasul itu membagi ghanimah itu inisiatifnya beliau, itu terkadang bukan dari beliau, terkadang itu wahyu dari Allah Ta'ala. Maka terkadang kalau ghanimah, pembagian ghanimah, yaitu yang tidak berangkat berperang itu, kecuali kalau yang berangkat berperang itu mendapatkan bagian sudah jelas. Tapi kalau dia itu tidak berangkat berperang, maka itu inisiatifnya pemimpin. Terkadang Rasulullah itu memberikan satu orang sampai 400 ekor unta, ada yang 300 ekor unta. Itu nanti semuanya adalah inisiatifnya Rasulullah. Rasulullah melihat, terkadang Rasulullah mendapatkan wahyu. Dan biasanya Orang yang mendapatkan ghanimah itu adalah orang-orang yang mu'allafah. Orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang mu'allafati qulubuhum. Jadi orang-orang yang mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang mereka itu sedang ditaklif hatinya sama Rasulullah. Taklif itu sedang diikat dengan Islam, karena Islamnya itu lemah. Itu namanya mu'allaf. Sehingga orang-orang mu'allaf itu berhak mendapatkan zakat dunia. Mu'allaf itu apa sih mu'allaf itu? Mu'allaf itu banyak kemungkinan. Mu'allaf itu kemungkinan yang pertama, orang kafir yang diharapkan dengan diberikan harta dia masuk Islam. Itu namanya orang mu'allaf. Atau orang muslim yang dikhawatirkan dia murtad dari agama. Itu namanya orang mu'allaf juga. Itu harus kita ikat lagi, artinya dikuatkan lagi. Maka mudah-mudahan dengan harta yang diberikan kepada orang itu, orang itu akan kuat lagi Islamnya. Nah kita seperti itu, maksudnya kita namanya mu'allaf itu seperti itu. Sedangkan orang sejati, orang mukmin yang masuk muslim sejati, dia sudah tidak dinamakan mu'allaf lagi. Misalnya ada orang, antum Islam atau saya mu'allaf saya itu. Sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun saya itu. Sudah bukan mu'allaf lagi, antum 20 tahun sudah belajar Islam kan itu. Orang dia itu walaupun orang Kristen, kemudian masuk Islam. Kalau Islamnya kuat dalam hatinya, dan kita gak khawatir kalau dia itu murtad lagi, maka itu sudah bukan orang mu'allaf, dia muslim. Dia muslim, maka mungkin dia sudah tingkatan muslim atau tingkatan mukmin gitu. Sehingga dia bukan orang mu'allaf. Mu'allaf itu apa? Orang yang diikat hatinya dia Islam supaya kokoh. Bisa karena dia itu belum muslim, akhirnya dikasih harta supaya dia itu masuk Islam, dipancing dia itu masuk Islam dengan harta. Atau mungkin dia itu orang yang muslim, cuma Islamnya lemah. Kita khawatir, ini orang ini khawatir kalau dia itu nanti akan murtad. Nah itu namanya mu'allaf, itu yang kita berikan harta. Sehingga Rasulullah SAW itu beliau seringnya yang diberikan sama Rasulullah itu mu'allaf. Orang-orang yang mu'allaf, ketua kabilah yang dia punya jamaah banyak, kita harapkan dia itu nanti bisa membawa satu kabilahnya masuk Islam. Maka kita berikan harta. Rasul diberikan harta sampai 400 ekor unta terhadap orang-orang kota kabilah. Sedangkan orang-orang yang Islamnya kuat, para sahabat Muhajirin, para sahabat Ansor, mereka tidak dikasih harta sama Rasulullah. Jadi itu sering, Rasulullah seperti itu sering sekali. Sehingga terkadang protes, terkadang para sahabat itu enggak, ya namanya manusia, terkadang pemimpin itu ketika berbuat sesuatu, tidak harus menyebutkan alasannya kepada masyarakatnya. Terkadang masyarakat enggak tahu alasannya memang, alasannya apa, motifnya apa, kok si pulang dikasih banyak, yang ini enggak dikasih. Pemimpin terkadang tidak harus menjelaskan. Kecuali kalau masyarakatnya itu terjadi prasangka dan praduga, nah, Rasul jelaskan. Seperti di sini kasus ini itu saat bin Abi Waqqas sahabat mulia saat ini, sahabat mulia, beliau kayak istilahnya itu protes lah sama pembagian Rasulullah. Pembagian Rasul dia protes. Protes bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya. Kalau bin Abi Waqqas sahabat mulia, sahabat sejati beliau, tetapi beliau protes karena ada satu orang yang dianggap ini orang baik. Namanya Ju'ail, kalau dalam riwayat yang lain namanya Ju'ail Ad-Dhamri. Ju'ail Ad-Dhamri ini sahabat muhajirin, seorang sahabat muhajirin, orang baik kan itu. Tetapi sama Rasulullah tidak diberikan, sama Rasulullah tidak diberikan. Akhirnya saat bin Abi Waqqas ini protes, ya Rasulullah, kenapa kok orang ini tidak dikasihkan ya Rasulullah? Bukankah dia itu orang muslim, orang mukmin? Maka Rasulullah mengatakan, mungkin dia orang muslim biasa. Kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan, ketika Rasulullah mengatakan, mungkin dia orang muslim biasa. Padahal ini kan sahabat mulia, ini sahabat muhajirin, gak main-main ya. Tapi kenapa Rasulullah tidak mengakui rekomendasinya saat yang mengatakan beliau itu orang mukmin ya Rasulullah? Malah Rasulullah mengatakan mungkin dia orang muslim di saat. Kenapa? Karena terkadang kata para ulama, terkadang iman seseorang itu gak bisa direkomendasikan. Apakah kita bisa menjamin si fulan itu adalah mukmin? Belum tentu kita bisa menjamin. Kenapa? Karena Islam yang hakiki itu kan yang dibangun di atas keimanan dalam hati. Lah kita kan nggak tahu orang itu mukmin sejati atau tidak. Sehingga ketika kita nggak tahu dia itu mukmin atau tidak, maka urusan hati, urusan iman yang ada dalam hati itu bukan urusan kita. Itu nanti urusan Allah yang akan menghisab. Tapi kalau kita menjamin muslim seseorang, bisa. Kita bisa gak mengatakan dia itu muslim? Bisa, karena muslim itu berkaitan dengan dhamir. dia mengucapkan kalimat syahadat muslim, dia sholat muslim, dia bayar zakat muslim, karena dia itu mengamalkan tauhid. Cuma kalau dia beriman sama Allah, beriman sama Rasul, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa memberikan rekomendasi kepada keimanan seseorang? Kalau urusan keimanan hati, itu urusan kita, bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Tapi kalau urusan tauhid bisa. Maka terus mengarahkan, wahai Mu'ad, wahai Sa'ad, mungkin dia itu bukan mukmin, tapi dia muslim. Yaitu maksudnya Rasulullah mengatakan, oh muslim, atau dia itu orang muslim, wahai Sa'ad. Maksudnya apa? Kamu kalau mau memberikan rekomendasi, rekomendasi muslim, bukan mukmin. Karena intinya kamu bisa. Yaitu jangan kamu itu mengatakan kepada seseorang, wahai Rasulullah, dia itu mukmin. Kenapa? Karena iman urusan hati, dan itu enggak mudah kita memberikan rekomendasi seperti itu. Maka Rasulullah mengarahkan. Rasulullah tidak membantah. Rasulullah tidak membantah ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan dia itu orang mukmin ya Rasulullah. Rasulullah tidak membantah, bukan dia orang muslim, bukan. Tapi Rasulullah mengatakan oh musliman, atau mungkin dia itu orang muslim ya Sa'ad. Maksudnya apa? Rasulullah mengarahkan rekomendasi yang baik itu kamu merekomendasikan Islamnya seseorang. Tapi jangan kamu merekomendasikan imannya seseorang, karena iman itu enggak mudah. Karena iman itu dibangun di atas ucapan, perbuatan, dan hati. Dan yang paling berat itu hatinya itu. Yang paling berat itu hati. Maka Rasulullah mengatakan, jangan memberikan rekomendasi kepada orang dengan mengatakan dia itu mukmin. Tetapi rekomendasikan orang itu muslim. Nah, kalau dia muslim bisa. Kita itu merekomendasikan seperti itu bisa. Hanya ketika yaitu saat ini kayak, ya kan dia sahabat mulia, kan sahabat muhajirin. Akhirnya dia mengulangi lagi, wahai Rasulullah, saya melihat dia itu orang mukmin. Diulangi lagi juga sama Rasulullah, atau dia itu orang muslim ya saat. Yaitu diulangi lagi, muslim. Yaitu dia itu orang muslim ya saat. Maksudnya, yang bisa kamu kerjakan itu, rekomendasikan tentang Islamnya orang. Jangan imannya orang, karena imannya seseorang kita enggak tahu. Karena berkaitan dengan hati, dan itu enggak mudah. Setelah itu Rasulullah menjelaskan alasannya, dan itu Masya Allah ketika syariat atau Allah dan Rasulnya ketika menjelaskan sesuatu, alasan itu karunia untuk kita. Karena dengan alasan iman kita itu akan bertambah. Iman kita itu akan bertambah. Kita beriman, kita percaya dengan apa yang Allah putuskan dan Rasulullah putuskan, itu kita sudah mukmin, kita sudah percaya. Walaupun alasannya ada apa tidak, karena kita beriman sama Allah dan Rasulnya bukan karena alasan. Tetapi kalau syariat memberikan alasan, itu sebagai tambahan iman. Sebagai tambahan iman. Jadi gini, iman itu akan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ilmu yang sampai kepada kita. Contohnya gini. Kalau kita mendapatkan perintah Allah atau perintah Rasul, kita beriman bahwa perintah Allah dan Rasul itu benar. Mau kita tahu alasannya maupun tidak, ya kita sudah beriman. Cuma kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul menjelaskan alasannya kenapa seperti ini, karena ini, kita beriman, kita percaya, dan kepercayaan kita bertambah lebih daripada kepercayaan yang awal kita sudah percaya. Cuma kalau disebutkan alasannya, tambah percaya kita, itu namanya ziyadatul yakin, yaitu yakin kita kan semakin bertambah keyakinan kita. Maka itu Nabi Ibrahim ketika minta sama Allah, wahai Tuhanku, arini kaifatuh yil mauta, Tuhanku, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Gimana caranya kau menghidupkan orang mati, ya Tuhanku? Maka Allah bertanya, awalam tu'min, Ibrahim, apakah kamu itu belum beriman? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sudah wahai Tuhan, Allah bala, sudah wahai Tuhan, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, cuma saya ingin menguatkan isi hati saya, yaitu saya ingin iman saya itu bertambah dengan melihat langsung. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu kafir gara-gara dia itu minta ingin melihat bagaimana Allah langsung menghidupkan orang mati. Bukan. Nabi Ibrahim sudah beriman. Cuma ingin menambah keimanan dengan cara menambah wawasan ilmunya. Akhirnya Allah telah mengatakan kepada Ibrahim, coba kamu ambil 4 burung, potong burung itu disembelih sampai mati, taruh di timur, barat, utara, selatan. Kemudian panggil burung itu, nanti akan datang kepada engkau dalam kondisi hidup lagi. Setelah itu benar, dipotong, disembelih, taruh timur, barat, utara, selatan. Selesai dipanggil burungnya, tiba-tiba burungnya datang dalam kondisi hidup lagi. Setelah itu Nabi Ibrahim semakin yakin akan kemampuan Allah dalam membangkitkan orang mati dari kuburnya. Jadi maksudnya itu ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan alasan bahwa itu masya Allah itu karunia di atas karunia, berarti untuk menambahkan tambahan kepada kita. Contohnya misalkan gini, kalau Rasulullah mengatakan misalkan jika lalat linggat di minuman kalian, celupkan. Jika Nabi Muhammad ngomongnya cuma sampai di sini, alhamdulillah cukup, kita sudah percaya, nggak butuh penjelasan, kita nggak butuh alasan, kita percaya dengan semua perintah Allah dan Rasulnya. Pasti semua perintah Allah dan Rasulnya itu pasti benar. Setelah itu Rasul menjelaskan kenapa kalau Rasul itu ngata seperti itu, kenapa Rasul menjelaskan? Karena satu sayapnya ada racun dan sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Itu kan tambahan keyakinan. Tambahan keyakinan, apalagi ketika teknologi membenarkan lagi, tambahan lagi keyakinan, sehingga keyakinan kita semakin bertambah. Tapi kalaupun Allah tidak menjelaskan alasan, demikian juga Rasulullah, kita pun juga tidak ragu juga. Contohnya kenapa kok kita sholat subuhnya 2 rakaat? Sholat subuh baru kita bangun tidur kan seger kan itu, malah sholatnya 2 rakaat. Sedangkan sholat asar, sholat duhur, di mana kita capek bekerja, malah sholatnya 4 rakaat. Jangan lagi misalkan alasan logika kan enggak masuk logika. Kita sholat maghrib itu kan waktu kita santai di rumah, maka masjid banyak yang ramai ketika sholat maghrib, itu malah 3 rakaat. Sedangkan sholat isya di mana kita mau makan, di mana kita mau jalan atau kita mau tidur, malah 4 rakaat, kan enggak masuk akal kan itu. Alasannya apa? Kenapa kok jumlah rakaatnya seperti ini? Itu pun Allah tidak pernah menjelaskan. Apakah kita ragu untuk menjalankan perintah Allah? Enggak, karena kita mukmin. Walaupun kita nggak tahu alasannya, kenapa sholat subuh 2 rakaat, duhur, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kita nggak tahu alasannya. Cuma kita orang mukmin. Maka ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan alasannya, itu sebagai tambahan iman untuk kita. Nah di sini Rasulullah sebenarnya nggak mau menjelaskan masalah ini. Rasulullah itu tidak mau menjelaskan. Demikian juga ketika perang Hunain, Rasulullah tidak mau menjelaskan. Kenapa? Karena Rasulullah mencukupkan dengan imannya mereka. Kalau mereka mukmin, mereka akan percaya dengan pembagian Allah Ta'ala dan Rasulnya. Selesai. Tapi ketika ada orang protes, harus dijelaskan. Kenapa? Karena ketika ada seperti ini, ada syubhat lah itu. Ada syubhat, ada keracuan. Tidak dijelaskan, takutnya nanti menjadi perusak iman mereka. Sehingga ketika saat ini, saat bin Abi Waqqas tanyanya sampai 3 kali, kok orang itu gak dikasih ya Rasulullah? Kenapa orang itu gak dikasih sama Rasulullah 3 kali? Setelah itu Rasulullah menjelaskan, wahai saat saya itu memberikan harta kepada seseorang bukan karena saya itu cinta sama dia, bukan. Saya tidak memberikan harta kepada seseorang bukan karena saya itu benci sama dia juga, bukan juga wahai saat. Terkadang orang yang tidak saya berikan lebih saya cintai daripada saya berikan harta. Kenapa kok seperti itu? Karena saya itu masih orang harta ghanimah. Saya takut kalau dia tidak saya berikan harta, dia akan murtad dari agama. Sedangkan orang-orang yang mukminnya sejati, saya pasrahkan urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Itu maksudnya apa? Saya tidak mau merusak ikhlasnya mereka dalam berperang. Mereka itu berperang karena Allah dan Rasul, karena agama, bukan karena harta seperti ini. Saya tidak mau memberikan harta kepada mereka sampai akhirnya merusak iman mereka, merusak ikhlasnya mereka. Sampai akhirnya nanti mereka berperang tujuannya bukan untuk Allah lagi, tujuannya karena duit. Sehingga saya tidak mau merusak keikhlasan mereka. Maka Rasul mengatakan, orang yang tidak saya berikan lebih saya cintai daripada saya berikan harta. Kenapa kok saya itu memberikan kepada dia yang tidak saya cintai, padahal saya tidak mencintai, tapi saya berikan harta. Saya takut dia itu nanti akan dijumuskan oleh Allah ke neraka jahanam kalau saya tidak memberikan harta. Oleh itu ketika perang Hunain lebih ngeri lagi pembagian Rasulullah itu. Rasulullah itu ketika perang Hunain itu peperangan, atau dinamakan dengan perang terakhirnya Arab, bekas-bekas terakhir lah setelah ditaklukkan kota Mekah, berbondong-bondong orang masuk Islam, tinggal segelintir orang yang tidak mau beriman. Setelah itu mereka berkumpul untuk menyerang kaum muslimin di Hunain. Akhirnya sama Rasulullah didatangi mereka, sampai akhirnya kalah juga dalam perang Hunain. Mereka kalah, setelah itu selesai, Arab sudah jatuh di tangan kaum muslimin semua. Dalam perang Hunain itu Rasulullah mendapatkan ghanimah yang melimpah, luar biasa. Karena strateginya orang kafir di perang Hunain itu, mereka membawa semua hartanya, anaknya dan istrinya, semuanya dibawa. Dan itu peperangan jarang yang sebenarnya, karena akibatnya fatal. Tapi mereka bawa, untuk apa tujuannya? Untuk menyemangati mereka berjihad. Kalau mereka kalah, semua harta mereka menjadi rampasan kaum muslimin. Sehingga mereka strateginya seperti itu, untuk memberikan semangat. Awal-awal menang mereka sampai kocar-kacir kaum muslimin. Tapi setelah itu Islam bersatu lagi, setelah itu hancur orang-orang kafir, maka Rasul mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Ketika membagi ghanimah ini, ada yang diberikan 400 ekor unta, ada yang dikasih 300 dan yang lainnya. Tapi sahabat-sahabat muhajirin tidak diberikan. Sahabat-sahabat ansor tidak diberikan harta. Cuma misalkan ini ternyata ujian iman loh, ini gak main-main loh. Kita berjuang bersama-sama, tapi pemimpin menghasilkan yang itu 300 ekor unta. 300 ekor unta kayak apa? 400 ekor unta seperti apa jumlahnya itu? Banyak sekali kan itu. Sedangkan yang ini gak diberikan sedikit pun, harta gak dikasih sama sekali. Itu namanya ujian keimanan. Kita mukmin sama Rasulullah atau tidak? Kita beriman sama Rasulullah atau tidak? Para sahabat yang sampai tingkatan ansor, sahabat mulia ini saja goyang juga imannya dengan seperti ini. Jadi diuji seperti ini goyang. Sahabat siapa itu? Sahabat ansor, bukan kita, apalagi kita. Apalagi kita. Kalau kita melihat seperti ini pembagian gak adil, yuk ngamuk kita kan gitu. Kita nanti kan marah seperti ini. Tapi ini sahabat ansor saja itu goyang keimanan mereka. Sampai ada beberapa orang yang protes. Kalau sahabat Ansor, mereka masih punya iman, sehingga mereka enggak berani protes di hadapan Rasulullah mereka untuk dirinya sendiri. Mereka menyimpan dalam hati, tapi Rasulullah tahu hari ini. Rasulullah tahu. Jadi obrolan-obrolan mereka Rasulullah sampai ke Rasulullah. Tetapi kalau yang dia itu bukan Ansor, bukan Muhajirin, yo protesnya langsung depan Rasulullah, datangi. Sampai ada orang tua namanya Dhul Khuwaisirah. Kita datang ke Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, ini pembagian gak adil seperti ini. Duh, langsung diprotes Rasulullah itu. Sampai Rasulullah marah. Jadi Rasulullah mengatakan, Allah tak manuni wa ana aminun man fis sama. Kenapa kalian gak percaya dengan saya? Padahal saya dipercaya sama zat yang ada di atas langit. Kok kalian gak percaya gitu? Dan itu menunjukkan apa? Imannya itu masalah kalian itu. Setelah itu dia tetap enggak terima. Sampai dia mengatakan, wahai Muhammad, ini pembagian yang adil seperti ini. Sampai akhirnya dia pergi, datang Umar bin Khattab, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini. Rasulullah mengatakan, jangan wahai Umar, nanti akan muncul dari cikal bakal orang ini orang-orang yang rajin baca Quran tapi enggak sampai perempuan mereka. Mereka nanti akan keluar dari Islam seperti anak panah tembus sampai sasarannya. Yaitu nanti siapa itu? Orang-orang Khawarij. Orang-orang yang rajin ibadah tapi mereka keluar dari Islam. Orang Ansor, mereka masih punya iman sehingga mereka itu mukmin. Mereka percaya dengan Rasulullah. Cuma mereka mulai ada pertanyaan, kenapa ya seperti ini pembagiannya itu? Kok pembagiannya seperti ini? Kenapa yang orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy diberikan harta melimpah, sedangkan kami orang Ansor yang berjuang bersama Rasulullah mati-matian, kita nggak mendapatkan bagian ghanimah? Sampai akhirnya muncul sebuah bahasa, bahasanya kayak kita itu cuma diperalat saja. Kayak diperalat sama Rasulullah, kalau perang kita yang dipanggil, orang Ansor, tapi kalau menang, harta dibagi untuk keluarganya Nabi Muhammad sendiri. Orang-orang Quraisy kan keluarganya beliau, bukan kepada kita. Maka Rasulullah ketika memberikan kisah-kisah seperti ini, langsung dikumpulkan sama Rasulullah. Karena kalau dibiarkan, fitnah jadinya. Dikumpulkan sama Rasulullah, setelah itu Rasulullah tanya, wahai orang Ansor, apa yang saya dengar dari kalian? Kalian ngomongin saya apa? Gitu. Maka semuanya diam, tidak ada yang berani ngomong di depan Rasulullah. Akhirnya setelah itu Rasulullah tanya sama pemimpin Sa'ad bin Ubadah. Wahai Sa'ad, apa yang saya tinggal dari kalian? Maka Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, ada beberapa orang anak-anak muda kami yang bertanya, kenapa kalau berperang kami yang dipanggil berperang sampai pedang-pedang kita berlumuran darahnya orang kafir, tapi kalau menang kita tidak mendapatkan bagian ghanimah? Maka Rasulullah tanya, wahai Sa'ad, kalau kamu seperti apa pendapat kamu? Maka Sa'ad pun mengatakan, saya termasuk kaum kami ya Rasulullah. Saya juga ada pertanyaan seperti kenapa? Oke. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, tolong kumpulkan orang Ansor semua. Harus berkumpul di sini. Tidak ada yang boleh berkumpul kecuali dari orang Ansor. Setelah itu kumpulkan semuanya sampai semua berkumpul. Tanya Rasulullah, Rasulullah tanya sama Sa'ad. Wahai Sa'ad, masih ada orang Ansor enggak? Sudah tidak ada ya Rasulullah yang keluar, semuanya sudah di sini. Rasulullah tanya lagi, apakah ada orang selain Ansor yang duduk di sini? Tidak ada ya Rasulullah, ini hanya orang Ansor saja. Oke. Setelah itu Rasulullah jelaskan kenikmatan bagi orang Ansor. Saya ingatkan kalian, bukankah kalian dulu itu sesat? Penyembah berhala kalian, kemudian Allah memberikan hidayah dengan jalur saya. Maka mereka katakan, iya, Allah dan Rasulullah yang terpercaya. Rasulullah tanya lagi, wahai orang Ansar, bukankah dulu kalian itu miskin, kemudian Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantara saya juga? Bukankah kalian dulu bercerai-berai, pecah belah kalian, sehingga Allah menyatukan kalian dengan jalur saya, dengan saya? Akhirnya mereka mengatakan, benar ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansar, kalau kalian mau usahakan, kalian katakan, wahai Rasulullah, saya jihad karena harta saya ini. Saya jihad seperti manusia yang lain, saya berjihad untuk mendapatkan ghanimah. Wahai orang Ansar, saya melihat kalian itu manusia terbaik. Apakah kalian tidak rido kalau seandainya orang berjihad, mereka pulang ke rumahnya bawa unta, bawa pedang, bawa harta, kalian pulang membawa Rasulullah ke rumah kalian? Lebih mahal siapa antara Rasulullah dengan harta benda seperti ini? Wahai orang Ansar, saya memberikan simpulan seperti ini karena saya ingin mengikat hati mereka untuk Islam, mereka masuk Islam dan mereka nanti bawa kabilah mereka. Sedangkan kalian, saya sudah percaya dengan keikhlasan kalian. Kalian berjihad bukan untuk harta seperti ini, tapi kalian berjihad untuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Saya tidak akan mengorbankan keikhlasan kalian dengan harta-harta seperti ini. Dan terus mengatakan, jika seandainya manusia melewati sebuah lembah, sebuah jalan, orang Ansar melewati jalan yang lain, saya akan ikuti jalannya orang Ansar. Jika bukan karena hijrah, saya pasti ingin menjadi orang Ansar, karena orang Ansar itu manusia pilihan. Mereka berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Setelah itu semua orang Ansar menangis semuanya karena nasihat Rasulullah SAW ini. Sehingga maksudnya itu, kadang memang seorang pemimpin mengamalkan sebuah amalan, menetapkan sebuah kesepakatan, keputusan, kadang memang manusia itu nggak bisa mencerna itu. Kenapa? Kenapa? Dan nggak harus dijelaskan itu. Terkadang kalau bahaya memang harus dijelaskan. Demikian juga bahwa ini sebagai pelajaran juga bagi kita, terkadang pemimpin, pemerintah, mereka punya hak untuk memutuskan sebuah keputusan yang mungkin bagi orang awam ini jadinya fitnah gitu. Karena kita nggak tahu gitu, alasannya kenapa gitu. Akhirnya ya itu terjadi tercaci makian dan yang lainnya. Kalau seandainya kita itu percaya bahwasanya masalah ini yang membicarakan itu orang-orang pakar, silakan Anda itu percaya maupun tidak, tapi jangan mencaci maki yang menjadi masalah itu. Jadi Rasul menjelaskan bahwa terkadang Rasul itu memberikan harta kepada seseorang bukan karena cintanya. Harta bagi Rasul gak ada harganya. Harta bagi Rasul gak ada harganya. Sehingga terkadang orang dikasih 400 ekor unta pun gak ada masalah karena gak ada harganya bagi Rasulullah. Maka para sahabat yang mulia, jangan sampai mereka itu tercemar niat ikhlas mereka dalam berperang dengan tujuan harta. Sehingga Rasulullah itu ingin bebaskan itu. Jangan, kalian berjihad, kalian berdakwah, kalian berperang untuk Islam, membela Islam bukan karena harta. Kalau ini masuk dalam hati kalian, bahaya. Apalagi sahabat-sahabat mulia. Sahabat-sahabat mulia kalau seperti ini rusak Islam itu. Maka itu ketika seperti ini Rasulullah ingin membersihkan hati mereka. Cuma Rasulullah terkadang harus menjelaskan maksudnya itu apa supaya tidak menjadi fitnah. Karena terkadang memang sebuah masalah kalau nggak segera diselesaikan itu nanti jadinya fitnah. Oleh itu kata para ulama mengatakan zikrul bayan di waktu hajah wajib, menjelaskan alasan di waktu yang dibutuhkan terkadang hukumnya diwajibkan. Kalau dibiarkan malah jadi masalah, nanti jadi tersebar berita kemana-mana kalau Nabi Muhammad itu beliau lebih mencintai keluarganya sendiri dan yang lain, itu bahaya. Sampai ini ceritanya. Orang Ansar itu, mereka itu Masya Allah ini, kalau kita pengen melihat manusia yang memang paling murni ibadah mereka atau berperangnya mereka itu hanya untuk Allah dan Rasulnya itu orang-orang Ansar. Masya Allah orang Ansar itu. Sampai orang Ansar itu beliau datang ke Rasulullah karena mereka enggak mendapatkan jabatan. Kebanyakan yang mendapatkan jabatan orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah itu mendapatkan jabatan. Orang Ansar enggak mendapatkan jabatan. Sampai akhirnya mereka mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang mendapatkan jabatan, kita enggak mendapatkan jabatan. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansar, sabarlah, nanti akan muncul para pemimpin-pemimpin yang zalim, sabarlah kamu. Karena saya tunggu kalian nanti di telaga saya. Coba kita lihat ya, ini kita masih kita lihat coba, ini perjuangan manusia gak main dong. Ansar itu yang punya negara, namanya negara Madinah. Madinah itu negara Islam. Yang punya kan orang Ansar, pribumi kan yang punya kan itu. Sedangkan muhajirin, mereka bukan orang Ansar, mereka para pendatang, mereka kan datangnya dari Mekah. Tapi ketika orang-orang muhajirin masuk ke Madinah, yang menjadi pemimpin semuanya orang muhajirin. Sedangkan orang Ansar ya, bahkan ketika Rasulullah meninggal dunia kan sempat terjadi keributan di masalah ini kali itu. Gara-gara apa? orang-orang pribumi jelas mereka pengen menguasai. Namanya ini Madinah kan milik kita kan itu. Kita yang menjadi pemimpin gitu. Bukan orang pendatang, orang Ansar kan itu. Tapi ketika itu Abu Bakar datang. Setelah itu Umar datang. Setelah itu diingatkan sebuah riwayat bahwasanya pemimpin itu dari Muhajirin, yaitu dari Quraisy. Setelah itu orang-orang Ansar diam, selesai. Kalau itu memang sabdanya Rasulullah, selesai kan itu. Sampai subhanallah ya, orang Ansar itu mereka yang menerima Rasulullah, berjuang mati-matian untuk Rasulullah, dan luar biasalah mereka itu, satu-satunya negara yang siap menerima Rasulullah dengan mengorbankan apa yang mereka miliki. Setelah Islam jaya, mereka itu sempat khawatir juga gitu. Sampai mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setelah Mekah jatuh ke negeri Islam, dan sekarang Mekah sudah ditaklukkan, apakah kita akan tinggal di Mekah? Ya, kita akan tinggal di Mekah. Setelah itu apa kita ditinggalkan begitu saja gitu? Apalagi ketika Mekah itu ditaklukkan, ini kalau kita lihat sejarah nanti silakan dibaca lagi. Lihat sejarah, Mekah ditaklukkan, Rasulullah itu tinggal di Mekah lama sekali, 19 hari lebih Rasulullah itu. Dan itu jarang, Rasulullah tinggal di sebuah negeri taklukkan, yang ditaklukkan itu jarang seperti itu. Sampai akhirnya para sahabat khawatir, jangan-jangan nanti Rasulullah balik kampung kan itu. Karena kampungnya sekarang sudah masuk menjadi kampung Islam kan itu. Setelah itu kita akan ditinggalkan, dicampakkan ini. Akhirnya mereka sempat khawatir datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau sekarang mau tinggal di Mekah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak, saya lebih mencintai Madinah daripada Mekah. Akhirnya setelah itu Rasulullah pulang ke Madinah. Tapi walaupun Rasulullah pulang ke Madinah, para sahabat Ansar luar biasa senangnya. Rasulullah itu mau balik ke Madinah, tapi tetap orang Ansar tidak punya apa-apa. Tetap orang Ansar tidak punya apa-apa. Yang menjadi pemimpin yang Muhajirin, Quraisy, yang menjadi semuanya orang-orang Quraisy. Orang Ansar tidak punya apa-apa, padahal negerinya mereka. Kenapa? Karena orang Ansar berjihad memang hanya untuk Allah dan Rasulnya. Bukan berjihad untuk dunia, untuk jabatan dan yang lainnya. Jadi itu yang menjadikan mereka itu orang hebat. Oleh itu terkadang sebagai seorang pemimpin itu terkadang harus tahu kondisi seperti ini, sehingga jangan sampai pemimpin itu malah merusak keikhlasan mereka. Ada orang-orang yang memang dia itu ingin berjihad, berdakwah itu ikhlas, bukan tujuan dunia sama sekali, karena dia mungkin sudah tidak butuh dunia lah itu. Nah orang seperti ini harus kita bersihkan hatinya, jangan dikotori hatinya dengan tujuan-tujuan duniawi. Tapi ada orang yang dia itu membela Allah itu karena untuk mencari dunia, dan itu tidak ada masalah juga kita. Maka itu sampai Rasulullah mengatakan innallaha la yu'ayyidu haylat hadzati birrajul fajir. Terkadang Allah akan menjayakan agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang merusak. Dia terkadang akan menjayakan Islam. Itu apa? Terkadang ada orang yang berjihad, orang yang berdakwah bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena duit. Boleh gak orang ini kita manfaatkan? Boleh, gak ada masalah. Maka terkadang Islam itu akan jaya dengan orang-orang seperti ini, dan gak ada masalah kita ini. Tetapi bagi orang-orang yang berdakwah ikhlas dengan Allah Ta'ala, jangan diracuni hatinya dengan iming-iming dunia, malah akan merusak nanti dunia itu, akan merusak hati mereka. Dan itu yang dikerjakan sama Rasulullah seperti itu. Ya sudah, sini nanti insyaallah kita lanjut lagi bab berikutnya di pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam.